اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Hari ini bisa saja pengajian itu membuat orang gelisah, itu sudah alhamdulillah. Semua ingin nyaman. Kalau bisa kaji janganlah masalah riba, janganlah masalah ini, masalah sabar aja lah Pak Ustaz. Pak Ustaz mohon penjelasan. 70 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka orang yang tidak minta ruqyah. Hadisnya sudah dibahas di masjid waktu kita S1 dulu. S1 di Akramun Nas, S2 di Al-Falah, ini S3. Itu pelajaran S1 dulu. Cari video YouTube-nya ada. Tidak akan dihisap pada hari kiamat. Siapa dia? La yastartun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? Tiga. Yang pertama, tidak minta ruqyah, ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta pada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisap itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah, tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak diruqyah Ustaz Fulan, karena Ustaz itulah saya sembuh. Bukan. Jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah syirkiyah, meyakini kita sembuh karena ruqyahnya, meyakini sembuh karena orang yang meruqyahnya, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu usaha, ikhtiar. Mana yang lebih baik? Salat sunat rawatib atau tahiyatul masjid? Kalau masuk ke masjid, tadi sedang azan, begitu masuk tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, qabliyah subuh, rawatib. Tapi kalau waktunya tinggal 2 menit lagi, ada jam itu yang pakai jam iqamat, nampak 2 menit lagi, maka langsung laksanakan qabliyah subuh. Karena kalau tahiyat al-masjid dia laksanakan, waktu habis, tak dapat qabliyah. Tapi kalau dia laksanakan qabliyah, otomatis dapat tahiyat al-masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang ke masjid. Mengambil pertanyaan ini dari bawah. Kalau suami pemalas, tidak giat cari duit dan mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara masih sehat, ini wajib kita suuzon. Suami pemalas, tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara fisiknya sehat. Jadi gimana sikap si istri? Istri punya wali. Wali istri itu ke atas ayah, atuk, datuk, kakek. Wali si istri itu ke bawah, abang, adik. Wali istri itu ke samping, paman, adik ayah, abang ayah. Mengadulah ke 6 orang ini supaya dipanggilnya suami kita itu. Tanya dia, suami, ya, ingat tak dulu kamu sirat taklik? Yang mana tuh pak? Nah, ini kan ada video rekaman nikah dulu. Orang yang nikah ini tak ada ingat apapun, tak ingat deh. Ini sirat taklik. Jika saya, bacakan sirat taklik kata Pak Kuah, jika saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan lamanya berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama, lalu dia membayar iwat 10 ribu, maka dia menuntut, maka hakim berhak. Kamu siap tak ini? Oh jadi gitu ya Pak? Iya, kalau gitu saya semangat lagi. Jangan didiamkan. Wali pula jangan takut. Takut kami Pak Ustaz, preman menantu kami itu. Jangan takut. Ramai-ramai datang. Dia pemain karate nih Pak Ustaz. Sudah dan 3 dan 1. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Taubah dan tidak sedikit ulama yang setuju? Namun bukankah hukumnya fardu kifayah? Fardu kifayah bagi muslim. Fardu kifayah bagi muslim. Dia tidak muslim. Kenapa dia tak muslim? Dia kafir. Kenapa dia kafir? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir maka dia kafir. Fardu kifayah bagi muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'allab. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia sudah muslim, nanti dia kita mandikan, kita kafankan. Mereka tak muslim, maka tak ada fardu kifayah. Pak Ustaz, kalau selesai, maaf-maaf cakap, ini masalah fikih itu kata Nabi, nikmatin nisa, nisaul ansor. Sebaik-baik perempuan orang ansor. Kenapa orang ansor itu baik? La yastahyayna ayyatafaqahna fiddin. Karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab, karena masalah fikih. Kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwudu dulu. Berwudu. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi, ada kalanya tidak, dan dia berwudu. Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, solat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Adapun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata krama. Pak Ustaz, kalau ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala dia. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada Ustaz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut Ustaz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustaz mau baca ayat kursi. Bacalah. Saya mau baca Qul Wallah 3 kali, kemudian Falak sekali, kemudian sekali, Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Karena Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak, makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri, Qul Wallah 3 kali. Rabbi Falak sekali. Rabbi Nas sekali. Al-Fatihah sekali. Allahumma awsil sababa maqara'tuhu. Sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Saya ingin tanya tentang fenomena alam terjadi Januari pukul 1.30 dini hari. Waktu saya pulang kerja sampai di rumah langsung tidur. Baru sebentar tiba-tiba lampu mati dan hujan gerimis. Saya terbangun karena gelap. Tapi saya heran di luar rumah cahara terang. Saya keluar rumah saya tengok langit terang. Ketika itu saya berpikir kiamat sudah tiba. Karena rasa takut saya segera sholat tahajud. Setelah selesai sholat berdoa, lampu hidup dan saya keluar rumah untuk melihat cahaya terang di langit, tapi tidak bercahaya lagi. Gelap balik. Pertanyaan saya, pertanda fenomena apa itu Pak Ustaz? Karena sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Entahlah. Saya pun tak tahu. Mungkin makhluk-makhluk Allah Ta'ala, planet-planet. Karena kalau kita tengok ada bintang-bintang, kalau Bapak Ibu menengok ada bintang-bintang di atas, itu sebenarnya adalah planet-planet yang memantulkan cahaya. Ini planet, ini matahari. Ada matahari memantul, memancarkan cahaya. Planetnya ada yang memantulkan, ada yang tidak. Jadi kalau kita nampak gelap, jangan sangka di tempat gelap itu tak ada planet. Itu yang tidak memantulkan cahaya, yang jumlahnya miliaran. Bumi sebesar kacang hijau, matahari sebesar bola basket. Dan ada planet-planet yang besarnya ratusan ribu kali dari matahari. Jadi di sana itu amat sangat banyak. Kalau terangnya itu nampak di atas, boleh jadi ada planet yang lalu dan kena kiasan cahaya matahari. Adapun kemungkinan kedua, ini dalam hadis disebutkan ketika kuda meringkik di sebelah kemah. Lalu sahabat melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, waktu aku sedang baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba kuda meringkik." Kata Nabi, "Itulah malaikat turun membawakan ketenangan." Jadi bisa jadi malaikat. Yang jelas efek positifnya Bapak tahajud malam itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiap malam terang. Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram, sedangkan Ustaz Yusuf Mansur dan Kyai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila Bapak setor 3 juta, maka Bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi 30. Bila menjaga ajak 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang akan menjadi 3 miliar. Bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satupun, duit yang 3 juta ini kemana. Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada 1000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta, 3 juta kali 1000 sudah 3 miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik, Pak Ustadz. Sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. 1000 orang Pekanbaru ini orang bukan main banyak. Penduduknya 1.200.000. 1%-nya aja 1000 orang. Itu sudah duit berputar 3 miliar. Itulah yang kata dia invest itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini, Anda invest. Dia tidak ada invest apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Putar, putar, putar. Salah putar, lari. Maka kaedahnya, kalau ada tipu, gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustaz, saya ikut program ini punya Ustaz Al-Mukarram Pulan. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak anggota, balik apa tak balik? Balik, Pak Ustaz. Ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalah. Zikir. Apakah afdal jika berzikir dalam hati? Yang paling afdal, mulut menyebut, hati mengingat. Karena dalam hadis disebut, wa ana ma'ahu, aku bersama dia, ma taharrakat syafatahu, syafata mulut. Mulut bergerak, hati mengingat. Tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, datang orang mau nyurus akte kelahiran, tak kan bapak mulutnya bergerak terus berzikir, "Pak, gimana KTP saya siap apa tidak?" La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling elok mulut bergerak, hati mengingat. Ini hati, ini mulut, connect dia. Nah, connect. Tapi kalau mulut tak bisa, hati saja jangan putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya, melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal? Wazkurullaha dzikran katsira, zikir sebanyak-banyak. Jadi kalau ada tuan guru, tuan syekh mengatakan zikirlah engkau sehari 5.000, 10.000, itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, asal agak-agak lupa balik dia balik, asal agak-agak lupa balik dia balik, asal agak-agak lupa balik dia balik. Nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih, jangan katakan dia riya. Kenapa kamu bawa tasbih? Dengan megang tasbih ini hatiku ingat Pak Ustaz. Tapi jangan bergantung ke tasbih. Kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menawarkan buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi pada jamaah tabligh di kampung saya. Karena buku panduan amal jamaah tabligh itu padilah amal, banyak hadis dhaifnya. Kata sebagian ulama hadis maudhu. Ganti Fadhail A'mal dengan Riyadhus Shalihin. Karena Fadhail A'mal banyak dhaifnya, Riyadhus Shalihin pun banyak dhaifnya, Mas Bro. Jangan anti hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Apa 5 syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum fikih, tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, ada payungnya hadis sahih, dan untuk fadhail a'mal. Dalam bulughul maram ada hadis dhaif, dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif, dalam Sunan Nasa'i ada hadis dhaif, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif, dalam Muwatta' Malik ada hadis dhaif. Yang tak ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadhus Shalihin, jadi mana yang betul? Kaji Riyadhus Shalihin, hatam Riyadhus Shalihin, baca Fadhail A'mal. Fadhail A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Kandahlawi itu ahli hadis. Berapa banyak ulama-ulama dari Arab mengambil sanad hadis dari India. Maulana Ilyas itu ahli hadis, Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis. Jadi jangan anti hadis kalau ada di dalamnya dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Fadhail A'mal? Sudah dijawab dah. Bagaimana hukumnya menebarkan hadis dhaif yang tidak diiringi dengan ilmu? Karena setiap subuh setelah dibacakan, dianjurkan menyampaikan kepada keluarga dan kerabat. Hadis dhaif dalam Fadhail A'mal cukup syarat untuk diamalkan, karena sudah cukup 5 syarat, dan yang menyusunnya bukan orang jahil tapi orang yang alim dalam bidang hadis. Di masjid Ustaz ada? Ada kitab Fadhail A'mal. Yang Ustaz bacakan di masjid tempat Ustaz apa? Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaitan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim digabung menjadi 2, 2000 hadis. Setiap subuh 5, 5, 5. Belum sempat khatam, putus sampai sekarang. Karena Ustaz ini terbang inggap, lebih banyak terbang daripada inggap. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita yang terbaring sakit, sedang dia hanya bisa melihat, tak bisa bicara dan bergerak, segala dibantu orang lain? Bagaimana cara dia melakukan sholat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ganti pempesnya. Karena syarat sholat mesti suci. Setelah dia bersih, bersih, mungkin dia ingin sholat, ingin berzikir, tapi dia risih, risau. Maka pagi sebelum azan subuh atau setelah azan, yang penting jangan sampai habis waktu subuh, bersihkan. Setelah dibersihkan, tayamumkan. Wajahnya sekali, tayamumkan. Saya mengajarkan tayamum, tak saya buka tangan, karena asik kan, saya mau cepat nih. Ah, dikritik orang, somat sesat. Mengajarkan tayamum tak buka, ini buka betul. Ah, buka. Ah, ah, ah, ah, ah. Nampak betul kurus Ustaz. Saya bukan sedang ngajar fikih tayamum, sedang jawab pertanyaan. Emang orang kalau mau cari salah-salah Ustaz itu ada. Nah, ini disalahkan juga nih. Somat tuh sesat, ngajarkan tayamum pakai tangan kanan, tangan kiri itu payah betul lah hidupnya. Wajah. Nah, satu lagi. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau banyak di situ jarum-jarum, pakai mazhab Maliki sampai pergelangan tangan saja. Nah, dah bisikkan ke telinganya, ya atuk istriku, kau sudah suci, kalau kau mau beribadah, beribadahlah. Karena dia tak bisa menerima respon kita, entah dia berzikir dalam hati, entah dia beribadah. Nanti pada waktu zuhur mungkin kotor sudah pampersnya, zuhurnya begitukan lagi. Nanti pada waktu maghrib buatkan lagi, tiga kali. Karena dia hanya bisa tiga itu. Zuhurnya dijamaknya dengan asar, tidak pakai kosor. Tapi jangan pula gara-gara ini yang sehat pun buat juga. Nanti maghribnya dibuatnya dengan isya. Itu saja. Yang sebetulnya kalau dia koma total, tak ada respon, dia pun tidak wajib sholat sama sekali. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, hanya saja bahasa yang keluar tak jelas, dia sholat pakai isyarat mata. Allah. Sholat tegak, tak bisa tegak duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring pakai isyarat mata. Nah, ini yang terakhir nih, yang isyarat mata. Begitu cara kita menolong. Andai Abdul Somad yang mengalami itu nanti, maka lupa keluarga saking sedihnya, bapak ibu yang mengingatkan. Udah kalian gantikan pempesnya, sudah kalian tayamumkan dia, mungkin ustaz ingin beribadah, dari cahaya matanya nampak kami dia ingin beribadah, tapi dia tak bisa. Siapapun bisa mengalami itu. Ingat. Bagaimana pandangan ustaz acara TV Misteri Dua Dunia? Kenapa ditonton juga lagi? Ini uka-uka. Apa ada orang yang bisa berinteraksi dengan setan dan bisa melihat setan itu di tempat tertentu? Apa bedanya? Ataukah sama dengan ada siaran TV yang menyiarkan rukyah? Ustaz, ada sampulnya rukyah isinya dukun. Hati-hati. Maka banyak-banyak konsultasi dengan konsultasi rukyah syariah. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada rukyah syariah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pergi ke rumah sehat Al-Falah, ada rukyah. Rukyah syariah yang pakai ayat Quran, bukan pakai dukun-dukun. Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya. Tolong setelkan mikrofon ini berdenging-denging, story. Pertama, karena ilmu dan imannya, macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa dia bercakap dengan jin ifrit. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua, dia mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin, bangga. Ustaz Somad, ya, saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak mesti rukyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke mata dia. Kalau ada anak kita mengaku, nangis-nangis dia, selalu menengok, jangan bilang dia mengada-ngada. Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya, maka dia di ruqyah syar'iyah. Apakah mengenal Allah cukup dengan menghafal Asma'ul Husna? Saya tak katakan menghafal. Jelas-jelas tadi saya katakan, ikuti pengajian Asma'ul Husna jam 10 pagi Sabtu. Udah dijelaskan sedetil-detilnya. Di mana pengajiannya? Di bawah. Di bawah tuh sekarang tempatnya hebat, megah, mewah, macam hotel bintang 5. Ustaz udah masuk belum lagi? Tahu dari mana? Nengok di Facebook. Ikut pengajian Asmaul Husna, yang ngaji pakar tafsir, ikut. Kalau kita diundang doa syukuran di rumah bandar narkoba, bagaimana Pak Ustaz? Tak usah datang. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, tolak dengan tangan. Narkoba, berhenti, pakai tangan. Kalau tidak kami pukul nanti. Kalau tak sanggup karena dia preman, pakai mulut, berhenti. Pakai mulut pun tak sanggup, pakai hati, jangan ikut. Embargo dia. Wazalika at'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Begitu tak ada orang datang, dia heran. Kenapa mereka tak datang? Ini makanan sudah banyak, kenapa tak datang? Karena ente bandar narkoba. Aku salah. Dia tahu dia salah, datang. Ustaz pun datang, beramah-ramah pula dengan dia. Ya Allah, panjangkanlah umur bandar narkoba ini, ya Allah. Tak betul perbuatan, batil. Kita tadi mengkaji husnuzan. Apakah kita perlu husnuzan pada pemerintah kita sekarang, Pak Ustaz? Mancing-mancing nampaknya. Apa pula husnuzan? Ulama dikriminalisasi, perampok dibiarkan, pengkhianat dilepaskan, yang amanah ditangkap. Mau husnuzan juga itu? Oh, dah tahu saya orangnya mudah dipancing, dipancing juga lagi. Selama ini saya melakukan kegiatan, saya selalu menelpon sama ibu di kampung minta doanya. Mantap. Adik-adikku yang sedang merantau di Pekanbaru, kuliah, kerja, ada apa-apa telpon ibu di rumah. Jangan sampai emak tuh pergi ke tempat servis HP. Pak, tolong HP saya tengokkan. Kenapa kok enggak berbunyi udah sebulan? Anak saya biasanya nelpon. Apa kata tukang servis? HP-nya enggak apa-apa, Bu. Anak ibu aja tak ingat lagi. Kok bisa dia lupa dengan emak? Kalaulah emak kita tuh dulu lupa menyusukan kita agak 2 jam, tak sebesar ini kita sekarang. Kenapa kita bisa lupa sampai 2-3 hari sama dia? Inilah payahnya orang nih. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan keringanan. Bagaimana harus membalasnya, Pak Ustaz? Sedangkan buat ngirimkan uang saya belum punya, Pak Ustaz. Man ahsana ilaikum, siapa yang membuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas dia. Balas emak itu. Tak bisa saya membalasnya, fad'ulahu, doakan dia. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjangkan umur makku ya Allah, sehatkan dia ya Allah, jauhkan dia dari penyakit ya Allah, terangkan matanya baca Quran ya Allah, terangkan telinganya dengar pengajian ya Allah, istiqomahkan hatinya ya Allah, matikan dalam la ilaha illallah ya Allah, tenangkan batinnya ya Allah. Mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sanggup balas, balas. Bisa berangkat dia kan haji umrah, berangkatkan. Kasihkan dia makan enak-enak, pakaian bagus-bagus. Itulah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sanggup, doa. Tak sanggup saya Pak Ustaz, masih susah, belum lagi, doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan. Hadiri kajian hadis bersama Ustaz Abdul Somad hari Selasa 28 Maret ba'da maghrib, Masjid Nurul Islam, Jalan Kakap, Tengkerang Selatan, Harapan Raya, depan Arhanud. Masuk, belok kiri, belok kanan. Kalau nyasar, jangan lupa tanya. Ustaz, saya punya abang ipar, dia punya warung makan. Namun dengan bukanya warung, tak jauh cari modal dengan cara riba. Hal musyrik pun dia tempuh. Kasihan saya nengok kakakku dan ponakanku. Sampai-sampai, tadi saya, ini aku pula. Sampai-sampai sholat pun dia larang. Sudah saya coba, saya kasih saran, namun hati kakakku pun sudah tertutup, Pak Ustaz. Orang tua pun berani dia bentak. Bolehkah adik-adiknya membenci sifat kakak ipar dan kurang silaturahim ini? Adik itu wali, abang wali, adik wali, abang sama adik panggil itu. Bang, dengan cara yang lembut, abang ini kan rijalu qawwamuna 'alan nisa, meluruskan kakak kami tulang rusuk yang bengkok. Mengapa abang pula malah membengkokkan dia? Kenapa abang tak bawa kakak kami ini ke jalan Allah? Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau dibenci, ditinggal makin kacau lah dia. Jangan ditinggal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Letak murun nabil ma'ruf. Ajak dia buat baik. Kasih dia buku. Bawa dia ke masjid. Ajak dia pengajian. Besok subuh ahad. Ini kaji harus diamalkan. Balik dari sini, jumpai abang ipar itu. Besok subuh bawa dia kemari. Tak bangun dia, siram dia pakai air dekat 3 gayung. Bagaimana hukum asuransi mobil, Pak Ustaz? Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi nyawa. Kata Syekh Ali Jum'ah terbagi 3. Yang pertama haram karena ada unsur gambling, gharar, judi. Yang kedua boleh karena ada unsur ta'awun, tolong menolong. Yang ketiga tengok pelakunya, apakah profit atau non profit. Pilihlah salah satu dari fatwa ini. Ustaz sendiri pakai asuransi mobil apa tidak? Tidak. Selama asuransi kita tidak pernah klaim. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Itulah sama dengan hukum tadi. Bolehkah kita kredit mobil melalui bank syariah? Boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Karena akadnya dua, murabahah, mudharabah, permodalan. Pergilah kita ke bank konvensional. Saya pinjam duit 100 juta. Pinjam duit 100 juta, nanti bayar pakai duit. Duit dengan duit riba, haram. Orang tak paham ini akad. Disangkanya dia tak seru. Yang beda konvensional dengan syariah itu di akadnya. Kalau di bank syariah gimana? Ini kawan saya yang beli mobil melalui bank syariah. Mat, ambo baru bali oto di bank syariah. Pak acaranya kok? Saya datang ke bank syariah. Saya minjam duit. Kata bank syariah, kami tidak memberi duit karena duit riba haram. Bapak untuk apa? Untuk beli mobil. Kami hanya permodalan. Nama akadnya murabah. Jadi gimana? Bank membeli mobil itu cash. Bank membeli mobil itu cash. Setelah menjadi milik dia, lalu datanglah orang membeli mobil ini secara kredit. Maka akadnya adalah uang dengan barang. Buka Somad Moroko spasi kredit. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu memberi gandum tidak cash. Membeli budak, bahkan ada yang membeli budak sampai 4 tahun tidak cash. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Ustaz beli mobil yang di bawah itu pakai bank syariah? Tidak. Pakai bank apa? Amak bank. Pinjam duit sama mak. Tak ada bunga. Pinjaman lunak. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bank bunga itu daripada bank konvensional. Dalam ajaran Islam, hukuman bagi pencuri potong tangan, berzina dirajam atau dicambuk 100 kali. Bagaimana halnya dengan orang yang memfitnah? Wallazina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati, tidak bisa mendatangkan arba'ati, empat syuhada saksi. Fajliduhum samanina jaldah, cambuk mereka 100 kali. Hei pezina, ente sedang memfitnah kawanku. Mana saksimu empat? Kalau tak ada saksi empat, kau dicambuk 100 kali. Antara yang menuduh dengan yang dituduh, tipis saja bedanya. Kalau kau bisa membuktikan, aku yang dicambuk 100. Tapi kalau kau tak bisa, kau 80. Mau aku 100 apa ente 80? Begitulah Islam menjaga kehormatan saudara. Jangan main fitnah. Apa hukumnya sholat di belakang imam yang berbeda mazhab? Misalnya imam meyakini bersentuhan kulit dengan wanita tak batal, sedangkan kita meyakini bersentuh kulit batal. Ya tak apa-apa. Batal lah Pak Ustaz. Imam kita itu tadi kan sudah megang bininya di rumah. Berarti dia batal. Bagaimana kita berimam dengan dia? Kalau begitu memahaminya, maka semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang bermazhab Syafi'i tak boleh ikut Syekh Sudais. Karena Syekh Abdurrahman Sudais itu mazhabnya Hambali. Menurut mazhab Hambali, bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tak bersyahwat. Bersyahwat baru batal. Maka dalam berbeda pendapat ini, maka dia boleh mengikut imam itu. Karena kalau tidak begitu, semua mesti mengulang balik sholat yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena mereka di sana bermazhab Hambali. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Itu dikatakan oleh Sheikh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya, ketua mufti Saudi Arabia. Saya bermazhab Hambali. Kalau ada orang mengatakan kami tak bermazhab, Saudi Arabia bermazhab Hambali. Makanya di Masjidil Haram subuh tak ada kunut, karena Makkah bermazhab Hambali sejak 1924. Kok sejak 1924? Raja yang baru datang kemarin, Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itulah raja pertama Saudi Arabia 1924. Sebelum 1924 itu Makkah Madinah dipimpin bukan oleh King Saud, tapi dipimpin oleh Syarif Hussein. Yang terakhir namanya Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, imam mazhab Syafi'i di Makkah, meninggal 1916. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabau, urang awak banah. Urang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah. Hafal Quran, hafal hadis, alim. Diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i. Makanya yang balik dari Makkah dulu mazhabnya Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid wong Jawa dari Jombang. Jenenge sapa? Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jombang mendirikan ormas Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid orang Medan, Melayu Delhi, namanya Hasan Maksum. Pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya itulah yang mendirikan Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid orang Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dipanggil orang Inya Canduang. Mendirikan ormas namanya Perti. Makanya Perti NU dengan Al-Wasliyah mazhabnya sama, podo, sami mawon. Lah, jaleh lanan. Apa hukumnya sholat Jumat jika khutbahnya salah? Seperti adanya rukun khutbah yang tertinggal. Makmum mengingatkan, Pak Imam, Pak Khatib, itu tadi ada rukun yang tinggal. Dan Khatib jangan marah, dia mesti terima kasih karena ada yang ingatkan dia. Apakah diulangnya dari awal? Tidak, cukup satu khutbah saja. Karena kalau khutbah kedua itu cukup rukun, sah. Khutbah kedua itu aja yang diulangnya. Berapa rukun khutbah itu? 5. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal musliman. Cukup. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat taqwa, doa. 5 rukun khutbah. Anak-anak lajang mesti hafal rukun khutbah. Mana tahu nanti musafir di jalan tak ada khatib, langsung naik ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk, tegak lagi, ulang lagi. Loh, kok pendek betul, kata jamaah. Masih syukur aku bisa, kok tak bisa lagi. Seorang wanita gadis hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Ada yang hamil 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian dia menikah. Jika bayi yang dikandung lahir tidak kurang dari 6 bulan dari usia pernikahannya, apakah anak tersebut dinisbatkan sebagai anak dari laki yang wanita-wanita tersebut? Tidak ada cerita 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Pokoknya asal dia curi start, mencoblos sebelum hari H, maka anak yang lahir itu nanti efeknya 4. Yang pertama, tidak boleh pakai bin binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka tidak boleh dia menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu hidup, bapak itu mati, anak itu tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau ternyata anak itu gadis, nanti setelah 25 tahun dipinang orang, maka bapak itu tidak boleh menjadi wali pada acara nikahnya. Walinya siapa? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sah apa tidak? Seorang sholat berjamaah, imam yang tidak baca basmalah ketika baca fatihah, atau baca basmalahnya sir, padahal imam tersebut sedang sholat maghrib, Dan makmum meyakini basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Sah apa tak sah? Sah. Mana dalilnya? Waktu Madinah itu dulu dipimpin Imam Maliki. Imam Maliki meninggal tahun 179. Waktu itu Madinah mazhabnya Maliki. Imam Maliki tidak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Maka jamaah haji yang datang mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tetap berimam. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Ada bukunya di rumah Pak Ustaz, bacalah. Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Apa hukumnya bagi orang menyampaikan dakwah tapi yang disampaikannya salah tafsir? Al-Hakim seorang ulama. Iza jitahada, kalau dia sudah berusaha berijtihad, fa'asaba betul, falahu ajrani, dapat dua pahala. Fa'iza akhto'a, kalau dia tersalah, tersilap, terkeliru, fajlahu ajrun wahid, satu. Tapi dengan syarat, dia sudah berusaha optimal. Semalam saya diwawancara oleh anak kita yang sedang penelitian. Ustadz, sebelum menyampaikan hadis itu, apa persiapan Ustadz? Pertama, saya baca hadisnya dari kitab apa. Yang kedua, periwayatnya siapa? Jelaskan orangnya. Baca di biografi sahabat. Biasanya saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, karena dia orangnya terpercaya. Kalau hadis itu ada unsur fikih, baca kitab fikih. Kalau ada kandung masalah akidah, baca akidah. Kalau ada terkait masalah kedokteran, kita kan punya jamaah yang dokter. Tanya dokter, jangan sampai salah ngomong. Setelah kita berusaha, ternyata kita silap terkeliru, mudah-mudahan ada orang meluruskan kita. Yang tak betul itu adalah ngomong sendiri tanpa baca. Kamu dapat dari mana? Saya dapat ilham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Emangnya semudah itu? Maka kita berusaha. Walladzina jahadu fina, orang yang berusaha, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalannya. Saya pertama pulang 2008 bulan puasa, dibawa Dr. Mustafa Umar ke TPRI di Rumbai. Rumah Dr. Mustafa Umar waktu itu Jalan Gulama. Dari Jalan Gulama ke TPRI Rumbai tak ada ngobrol, diam saja, dia sedang baca tafsir. Oh begitu dokter tuh baca tafsir ternyata. Oh baca tafsir, menulis, baca di mobil. Saya kalau membaca di mobil mual, mau muntah. Nah, beliau dari Jalan Ulama sampai itu membaca. Karena dia penuh dengan pengajian. Banyak saya belajar. Begitu cara baca, tulis. Kalau bapak tengok ada buku panjangnya itu, nah itu tulis. Dia kalau udah baca ditulisnya, baca ditulisnya, baca tulis, baca diulangnya balik. Maka saya heran nengok mahasiswa zaman sekarang di lokal saya. Satu pun tak ada nulis. Macam hebat aja. Ente kenapa tak tulis? Senyum-senyum dia. Kenapa tak tulis? Rupanya direkamnya. Nah, itulah Ustaz, jangan suuzon. Nah, bagaimana pula hukumnya bagi orang yang mendengarkan serta mengamalkannya? Maka kita mesti komparatif. Maka mengcompare, studi perbandingan itu tak salah. Kalau tak dijelaskannya hadis itu, tanya ke orang. Tak dijelaskannya ini referensinya dari mana, tanya. Tak salah itu. Kalau saya menjelaskan suatu hukum, tanya balik ke Ustadz Mas Riyadi Hasan. Ustadz itu dari syariah. Tak salah. Bukan berarti Bapak Ibu meragukan saya untuk mentausik, untuk meyakinkan. Nah, itu. Jadi kalau dia mengamalkan tanpa dia pahami, makanya di buku itu saya tulis hadisnya sahih, diambil dari sini. Coba tengok buku, setiap buku yang saya tulis, 77 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab seputar puasa, itu semua dijelaskan dari kitab ini, halaman ini, juz segini. Supaya apa? Amanah, jangan sampai orang beramal dengan amal yang dalilnya salah. Apa hukum baca kalimat thayyibah? Subhanallah, walhamdulillah, istighfar. Tapi tak sesuai menurut ilmu tajwid, panjang pendek. Tak bisa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu ada tajwidnya. Nama tajwidnya baca sesuai cepat. Kalau dia pelan, panjang. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah. Tapi kalau dia pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu sudah terhitung panjang, cukup. Yang tak betul itu smas, ini tak betul. Mohon penjelasan Ustaz tentang makna rububiyah. Rubub diambil dari kata Rab. Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Itu makna rububiyah. Meyakini Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Maka ketika orang mengatakan, Ya Rab, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang menghidupkan aku, Engkau yang memberi rezeki aku. Rab. Bacaan doa keselamatan yang dibaca sebelum salam, apakah dibaca saat telunjuk masih tasyahud atau sudah diturunkan? Masih tasyahud. Semuanya, apapun doa yang dibacanya di ujung, menambahkan doa kalau mau tambah di ujung. Ya doa lahu, berdoa. Setelah habis semua doa, baru turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama masih berdoa, tunjuk. Karena bunyi hadisnya, wa yushiru, Nabi menunjuk, wa yadu'u, dia berdoa. Habiskan doa, baru turun. Setelah mengambil wudhu dan masuk masjid, sebaiknya sholat apa dulu? Sholat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid dulu, baru sholat sunat wudhu. Karena kalau sudah sholat wudhu dulu, maka batallah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu, tengok bunyi hadisnya, iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Ketika dia sholat wudhu duluan, maka dia sudah duduk. Kecuali dia sholat tak pakai duduk. Ada sholat tak pakai duduk? Mana ada? Tahiyatul masjid dulu, baru dia sholat sunat wudhu. Kata Imam Muslim rahimahullah, tidak meriwayatkan satu hadis pun dari gurunya Imam Bukhari. Kenapa Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan satu pun hadis dari gurunya Imam Bukhari? Kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal? Padahal Ahmad bin Hanbal itu gurunya langsung. Setelah dibuka-buka, mereka pakai sanad Ali dan sanad Nazil. 1, 2, 3. Semakin sedikit jumlah antara dia dengan Nabi, maka semakin tinggi kualitas sanad itu. Namanya sanad Ali. Kalau yang satu ini sanad Nazil. Contoh, saya punya murid di kelas internasional. Itu murid saya. Lalu saya mengambil dari Dr. Mustafa Umar. Maka dalam sanadnya, murid kelas internasional dari Abdul Somad, dari Mustafa Umar. Murid kelas internasional dari Abdul Somad, dari Mustafa Umar. 1, 2, 3. Ternyata anak kelas internasional ini kuliah di Pasca UIN. Dan dia belajar langsung ke Ustadz Mustafa. Maka ketika dia belajar ke Ustadz Mustafa, dalam periwayatannya langsung dia sebut dari Dr. Mustafa Umar. Tak disebutnya Abdul Somad. Bukan berarti dia menyepele, mengecilkan saya. Karena dalam ilmu hadis lebih tinggi sanad Ali, kalau langsung ke sumber periwayatan. Jadi jangan katakan dia tak belajar kepada Imam Bukhari. Dia belajar ke Imam Bukhari. Tapi kalau sanad itu ada yang langsung ke guru Bukhari, maka dia pakai yang langsung. Tidak dia sebutkan Imam Bukhari di dalam, tapi dia murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari. Imam Muslim murid Imam Bukhari. Ini tentang masalah penyebutan nama dalam sanad. Kenapa Ustaz? Kalau kita mau qada salat, apakah boleh setelah salat fardu tapi tidak mengerjakan ba'diyah? Laksanakan ba'diyah. Bagaimanapun keadaannya ba'diyah, selesai ba'diyah baru qada. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qada'an. Mau cepat Pak Ustaz, pilih ayat kulhu kulhu kulhu kulhu. Bagaimana jika sebuah masjid menghadap kuburan, kiblat imam hanya sebatas dinding dan pagar, kira-kira 2 meter. Apakah ada jarak antara batas salat dengan kuburan? Masjid Sahabuddin, di dalamnya ada kubur sultan, Masjid Ar-Rahman. Itu di bawah antara masjid dengan kantor KPU, kantor Kemen, kantor KUA, kantor MUI, zakat, itu ada kubur di bawah. Maka yang tidak boleh itu adalah merancurkan kuburan, diletakkan masjid di atas. Ini kubur Abdul Somad. Lalu datang traktor, diratakan, dibuat masjid di atas. Namanya Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Itulah kronologis hadis. La'anallahu al-yahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur orang soleh menjadi tempat ibadah. Mana contohnya? Gereja Santo Thomas. Itu makam Santo Thomas yang diratakan, bangun gereja di atas. Mereka ngalap barokah dengan itu. Dalam Islam tak boleh. Adapun sholat menghadap kubur dengan ada tembok, walaupun langsung di balik tembok, di sampingnya ada kubur, tidak apa-apa. Maka bedakan antara tiga: sholat menghadap kubur, sholat di masjid yang di bawahnya ada kubur, atau sholat di masjid yang kelilingnya ada kubur. Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, kubur di samping, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah, dalam masalah sholat di masjid yang ada kubur. Tengok, apakah kita seorang anak boleh mengqadha puasa orang tua kita tapi dia masih hidup? Tak boleh, tunggu dia meninggal. Tak sabar betul saya meninggal, sabarlah. Orang tua kita sehat tapi kadang dia kerja lelah, jadi dia buka puasanya. Orang tua yang kerja cari nafkah, dia buka puasa, suruh dia tulis. Nanti mudah-mudahan rezeki bertambah, badannya sehat, dia ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Naskah Super Smart. Suami saya pernah mendengar hadis disampaikan seorang ustadz cukup terkenal. Suami saya nontonnya di youtube.com. Tidak akan masuk surga seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya kecuali untuk menyelamatkan diri. Jika tuannya itu membahayakan nyawanya, gimana Pak Ustadz? Budak hamba sahaya, tuannya itu baik, sopan, lari dia. Konteksnya ceritanya waktu itu masih ada perbudakan. Hadis ini jangan jadikan alasan untuk melanggengkan perbudakan. Allah menghapuskan perbudakan dalam Islam dengan cara berangsur-angsur seperti pengharaman khamar. Khamar boleh, tapi mudaratnya banyak. Khamar boleh, tapi jangan waktu dekat sholat. Khamar haram. Begitu juga dengan perbudakan ini. Berangsur-angsur dihapuskan, akhir-akhir hilang. Konteks hadis ini ketika masih ada perbudakan dulu, tuannya baik, tiba-tiba lari budak itu, maka dia dianggap sudah berkhianat. Tapi dalam Islam jangan lupa, kalau mengkaji hadis perbudakan, kaji juga siapa yang memukul wajah budaknya, tebusannya memerdekakan. Siapa yang melanggar sumpah, memerdekakan. Siapa yang maaf cak, memerdekakan. Berapa banyak hukuman-hukuman adalah memerdekakan budak. Maukah kamu kutunjukkan amal paling afdal? Merdekakan budak. Bagaimana kalau membahayakan nyawanya? Wajib dia lari. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh milih mati. Boleh dia menyelamatkan diri. Tidak akan masuk surga seorang istri yang lari dari rumah suaminya. Si ustaz menyimpulkan bahwa kedudukan istri lebih kurang sama dengan budak. Bila si budak bisa dikerangkeng, maka istri pun bisa dikerangkeng. Ini ustaz ini dikerangkeng orang lain. Budak itu hak milik, sedangkan istri hak akad. Budak bisa dijual, bini tak boleh dijual. Kalau saya punya budak, budak saya itu kerja, lalu setelah pulang, gajimu mana? Gajimu untukku. Tapi istri tak bisa begitu. Ini kalau ada suami, istriku semua gajimu. Itu sama diperbudaknya bininya itu. Akad budak beda dengan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kan begitu bunyinya dulu. Aku nikahkan, bukan aku jual anakku ini kepada engkau dengan... Mana ada orang tua mau menjual anak gadisnya dengan mukena yang harganya 100 ribu di pasar Ramayana. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala seorang istri dari sujudnya bila dia durhaka sama suaminya. Ini katanya dari pengajian Ustaz Somad. Mana rekamannya? Semua pengajian kita terekam. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala istri dari sujudnya bila durhaka kepada. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku boleh menyuruh orang ayas juda ala ahadin, sujud ke manusia, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang amanah, suami yang adil, yang membimbingnya dalam jalan Allah. Adapun suami yang berkhianat, maka istri punya hak, nama hak istri khuluq. Khuluq, saya melepas baju saya. Begitulah seistri bisa melepas ikatan dengan menggugat ke pengadilan. Jangan bodoh-bodohi anak perempuan kita oleh laki-laki pecandu narkoba dengan ayat berdalil untuk membodohi perempuan. Dengan mendengar ketiga pernyataan di atas, maka suami saya semakin berada di atas angin. Sebelum dia mendengar hadis tadi, dia sudah di atas angin. Sekarang makin di atas angin. Malu sebenarnya saya cerita, tapi silakan Ustaz sensor saja mana yang perlu. Tak tersensor lagi, sudah terbaca semua. Hampir 18 tahun, 14 tahun makan obat penenang, obat tidur, obat traumatik, 2 kali menjalani talak, tinggal 1 kali saya mengalami KDRT. Sampai 2009 masih mengalami kekerasan fisik, sampai saat ini masih mengalami kekerasan verbal. Saya sudah menjalani berkali-kali ruqyah, ada reaksi apapun di, tidak ada reaksi apapun di tubuh. Akhirnya sekarang lebih banyak mengaji dan memahami Al-Quran dengan baca artinya. Maka ibu, padahal dokter sendiri, ini semuanya isinya curhat kepada Ustaz Abdul Somad. Kita doakan, tapi doa tak menyelesaikan masalah kalau tidak ada usaha. Kalau ibu punya wali, masih ada ayah, ayah sudah meninggal, ada abang, ada adik, ada kakak, ada pakcik, ada abang ayah, ada adik ayah, maka suami ini mesti dipanggil, didudukkan, konseling dengan Dr. Mustafa Umar. Beliau itu orangnya lembut, mudah-mudahan bisa dilembutkannya hati suami ini. Kalau dihadapkan sama saya, jangan, makin keras dia nanti. Mohon doa untuk kesembuhan jamaah yang sedang sakit, Bapak Edi Pranoto. Nanti kita mohon kepada Allah supaya diberikan Allah kesehatan, kesembuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Dari Abu Hurairah, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata, bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar jangan menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tak menentangmu. Ibrahim berkata, ya Allah, engkau sudah janji kepadaku untuk tidak menghinakan aku hari kiamat. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada ayahku jauh dariku? Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang kafir, kata Allah. Lalu dikatakan pada Ibrahim, Ibrahim, apa yang ada di depanmu? Maka Ibrahimnya melihat ternyata ada seekor anjing hutan. Maka anjing itu diambil kakinya, lalu dibuang ke neraka. Apakah anjing yang ada di depan Ibrahim itu adalah Azar yang berubah menjadi anjing, Pak Ustaz? Apa maksudnya? Yang dilihatnya di depan itu apa? Semua orang yang tidak beriman, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa orang kafir itu dikatakan seperti anjing? Tatrukuhu yalhath. Kalau kau usir dia, dia menjulurkan lidah. Kalau kau biarkan pun menjulurkan lidah. Tetap menjulurkan lidah. Diusir menjulurkan lidah, diam pun menjulurkan lidah. Itulah mengapa orang kafir dikatakan macam anjing. Apakah Azar masuk di dalamnya? Azar masuk di dalam. Semua yang kafir-kafir sama macam Azar masuk di dalamnya. Tatruk huyal has. Kau biarkan dia, lidahnya tetap juga terjulur. Tak ada respon sama sekali. Berceramah Ustaz, khutbah Jumat, tak ada. Not responding. Berapa umur Ismail waktu dia dikorbankan oleh ayahnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Quran tak ada menyebut umur. Ketika dia mencapai usia remaja, usia anak remaja belia, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nanti ulama berpendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian, ijtihad. Tapi yang jelas ketika dia sudah sampai usia balagha ma'ahu sa'ya, usaha anak yang sudah bisa berusaha, sudah akil balik. Bagaimana seharusnya seorang istri yang mengetahui suaminya telah berzina dengan perempuan lain? Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, perselingkuhan tidak terampunkan. Maka kalau ibu menggugat suami ibu ini ke pengadilan, maka hakim tidak ada alasan 99,9%, maka akan dijatuhkannya talak. Kenapa? Karena perzinahan, perselingkuhan termasuk pasal yang terberat. Beda kalau suami itu sekedar pemabuk atau KDRT, perselingkuhan di atas. Menurut ajaran Islam, apakah istri ini harus minta cerai atau terus mempertahankan pernikahannya? Ibu panggil wali, lagi-lagi wali-wali. Sekarang wali ini hanya dipanggil waktu akad nikah saja, habis itu tak tahu dia lagi wali. Maka wali ini dalam Islam luar biasa, dia tetap ada kuasa. Nanti dinasihatkannya. Setelah itu ibu istikharahlah baik-baik. Kalau rasanya demi anak Pak Ustadz saya pertahankan ini bla bla bla bla bla. Kalau sabar tahankan, kalau tak sabar tuntut lepaskan. Dia sudah taubat nasuha, tiap hari menangis mengenang dosanya, terimalah dia dengan baik. At-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat macam tak berdosa. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita mandi, mandi tak pakai baju, apa hukumnya? Orang Yahudi mengejek Musa. Musa itu kata dia kena penyakit hernia, maaf cakap, membesar buah kelamin. Musa tak mau mandi telanjang sama kita, orang Yahudi mandi telanjang. Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit, malu dia. Nabi Musa setiap mandi di balik batu besar, ada batu mandi. Suatu hari digeser Allah batu itu. Nabi Musa sedang mandi, bergeser batu itu sehingga mereka menengok Nabi Musa. Apa kata mereka? Oh, ternyata Musa tak sakit. Nampak mereka, ternyata Musa tak sakit. Apa cerita di balik itu? Artinya Musa mandi di balik itu, orang tidak nampak, tapi dia tetap tak pakai basahan. Inilah dalil sebagian orang yang membolehkan mandi tak pakai basahan. Adapun yang mengatakan mandi pakai basahan adab, karena dia tetap ditengok malaikat kiroman katibin, maka dia tetap. Maka yang paling baik mana? Beradab pakai basahan. Yang paling bagus. Walaupun dia tak ditengok orang, tapi dia menjaga adabnya kepada Allah dan kepada malaikat. Bagaimana kalau setelah mandi langsung berwuduk tanpa penutup? Pakailah pakaian duk. Kalau cerita sah dan tak sah, sah. Tapi kan kita cerita afdol tak afdol. Nanti bapak bertamu ke rumah orang, dikasihnya makan nasi pakai kecap. Ini kok nasi pakai kecap aja? Ini sah, tapi tak afdol. Kalau mau afdol, ada sampode, ada pula macam lengkap semuanya, ada kelopong, ada. Nah, ini mau afdol. Orang banyak sekarang asal sah aja lah, asal sah aja lah. Kau tadi sholat tak ada, kau beliau tak ada, pak dia tak ada. Cepat betul nanti sholat. Aku baca Fatihah aja, tak pakai fitah, enggak, tak pakai ayat, enggak. Mana bisa? Yang penting sah. Nanti pas masuk surga dikasih Allah. Kenapa itu Allah? Ah, sah tu kata Allah. Apa boleh Ustaz kalau kita lagi maaf-maaf cakap berhubungan? Ditanyakan kepada Syekh Yusuf Qardawi, dijawab Syekh Yusuf Qardawi, kata Syekh Qardawi itu, kata dia dibacakannya ayat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka, tutuplah aib dan cacatnya. Nisa'ukum harthul lakum, istri kamu itu sawah ladang kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, kamu datangilah dia dari mana arah saja. Selama maaf maaf maaf cakap, dia tidak berhubungan melalui dubur, lubang anus. Selain daripada itu, maka adapun cara-cara binatang, maka kata Syekh Yusuf Qardawi ini bukan tradisi orang timur, maka ini orang kafir, kata Syekh Yusuf Qardawi. Ada fatwa dia tentang itu. Kunna Apa maksud sebenarnya hadis ini, Ustaz? Sebab banyak masjid kita sop-sopnya berada di antara tiang-tiang. Kunna nunha, kami dilarang an-nasifa membuat sop bainas sawari ala ahdi Rasulillah. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Ini tiang, ini tiang. Lalu antara dua tiang itu dibuat sop. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Apa maknanya? Buka fatwa para ulama. Kalau masjid itu penuh solat Jumat, maka boleh di antara dua tiang. Hari Jumat ini tetap ada. Tapi kalau pada solat maghrib, solat isya, maka dibuatlah sop yang tak ada tiang. Sop, sop, sop, sop. Sop satu, sop dua, sop tiga, sop empat. Pas sop lima itu terhalang tiang, langsung melompat ke sop enam. Tapi di sini rasanya maghrib tak sampai enam sop nih. Mana tahu masjid bapak tiangnya banyak. Makanya arsitektur yang dipakai itu arsitektur kubah. Apa guna kubah? Dengan tiang melengkung tak ada tiang di tengah. Itu tujuan kubah itu. Dengan tiang melengkung tak ada tiang di tengah. Tapi kalau ada tiang, pada sholat Jumat boleh diisi. Tapi pada saat yang tempat lapang dilompati. Itu tentang makna hadis. Bagaimana cara untuk menghentikan suara keluarga dari merokok? Mereka banyak berdalil. Tak semua orang ormas mengharamkan. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat, merokok makruh. Ustaz merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Jadi ada kawan saya, Al-Hafiz Apal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel, Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU, aku nek mengharamkan rokok yo ora penak. Rasanya enggak enak karena banyak kiai NU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Itu pesan kiai Padanaran dari kawan saya. Yang kedua, ketua MUI Dumai baru saja diganti. Ketua yang baru. Yang lama Kiai Haji Lukman Sarif. Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya itu ada kebun nanas, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Tiba-tiba malam itu datang segerombolan babi. Besok Pak Kiai bangun dia tengok nanas habis, ubi habis. Tembakau yang tak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun haram tembakau. Kata Ustadz Lukman Sarif, bukan kata saya, jangan marah sama saya pula. Mungkin antum perlu mengkaji khusus tentang berhenti merokok di masjid mulia. Apa kaji khusus lagi? Fatwa sudah sejelas-jelas itu. Hadisnya cuma satu, rokok itu la dararo wa la diraro. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Dulu dibuat situ, merokok dapat merusak kesehatan. Kamu kenapa merokok? Ustaz, yang merusak kesehatan itu kalau rokok dapet. Kalau di Bali enggak, Pak. Nanti enggak, rokok dapat. Yang dapat, Ustaz. Orang selalu berkilah. Ah, sekarang keluar tulisan baru, pakai gambar-gambar menyeramkan. Rokok membunuhmu. Tetap juga orang tak peduli. Nanti mau dirubah lagi katanya. Matilah kau. Tetap juga orang tak berubah. Benarkah di dalam diri kita ini terdapat jiwa atau aura positif? Jika ada, apa langkah yang benar dalam Al-Quran hadis untuk menumbuhkannya? Saya sudah melihat aura kamu ini warnanya merah. Maka dia akan muncul kalau pakai batu cincin warna merah. Ini siapa yang punya aura-aura ini? Tak ada. Dalam Islam itu kita hanya diajarkan dalam diri kita ada ruh. Ruh itu jangan dibiarkan mati. Kenapa dia mati? Karena tidak diisi dengan ibadah. Pagi dia disiram dengan solat subuh, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur malam tetap disiram, baik jangan mati. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mandi bersih, datang ke masjid. Pokoknya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan ikut-ikut yang tidak-tidak. Ini baca di internet ada aura, membangkitkan aura, pejam mata, bersemedi, bangkit aura. Ini orang lebih percaya kepada ajaran kafir daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika boleh saya berpesan, bila nanti kita dikumpulkan di kampung akhirat, di mana nanti ustaz yang kami cintai atas kehendak Allah terpilih dalam golongan penghuni surga, lihatlah kami sebagai wajah-wajah kami melihat ustaz saat ini yang haus golongan itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling tolong-menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang yang berkawan-kawan di dunia ini, ba'duhum li ba'din adu, mereka nanti akan berkelahi di akhirat. Semua yang berkawan akrab, separtai, sekelas, segolongan, sesuku, akan berkelahi nanti di akhirat. Gara-gara ente lah aku korupsi, gara-gara ente lah aku minum khamar, gara-gara ente lah aku karaoke berzina. Ente salah juga, waktu ku ajak kenapa kau mau? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa, mereka tidak berkelahi, mereka saling puji. Mudah-mudahan mereka termasuk kita ke dalam orang-orang yang saling memuji, saling berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La tuzakku anfusakum, jangan kamu sangka diri kamu lebih mulia. Yang berceramah ini boleh jadi hanya menyampaikan, tapi ketika di hadapan Allah yang mendengar itu amalnya lebih banyak. Boleh jadi bapak ibu menyelamatkan saya dengan doa-doa bapak ibu. Da'autu li Syafi'i, kata murid Syafi'i, namanya Hambali, Ahmad bin Hambal. Da'autu li Syafi'i, ku doakan Syafi'i guruku, fi salati, dalam salatku, 40 sana, 40 tahun. Apa doanya? Rabbighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunkan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Belakangan ini marak kasus penculikan dan pembunuhan anak, sampai beredar video dalam masjid. Bagaimana menyikapi hal ini? Kami merasa tidak aman, takut anak-anak diculik walaupun dalam masjid. Bawa anak itu ke dalam masjid. Boleh kami menggendong anak waktu sholat, Pak Ustaz? Bahaya menggendong anak waktu sholat adalah zaman Nabi ada orang gendong anak waktu sholat, karena waktu itu belum ada pampers. Kalau anak itu terkencing, terasa dia meleleh, basah, panas. Sekarang tak bisa. Kalau kita gendong anak itu sholat, kencing dia di dalam, batal sholat kita, karena bawa najis. Oleh sebab itu, maka petugas satu orang menjaga anak-anak kalau khawatir ada penculikan. Ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan wallahu'alam. Kalau khawatir, jaga. Dulu orang takut dompet hilang, sekarang anak pun hilang. Oleh sebab itu, satu penjaga. Boleh dia tak ikut sholat berjamaah, Pak Ustaz? Buat agak 3 orang, nanti mereka akan sholat kloter 2. Macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, petugas-petugas stop, nanti pas selesai sholat mereka ulang, tetap berjamaah balik. Ustaz, menggabungkan 2 mazhab dalam 1 ibadah, gak boleh kan Ustaz? Dua tambah dua, 4 kan Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanafi, tapi pelaksanaannya menurut mazhab Syafi'i, karena lupa. Bagaimana keadaan ibadah kita, Pak Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanafi, tapi pelaksanaannya Syafi'i. Saya tak paham soal. Macam mana berniat Hanafi tiba-tiba jadi Syafi'i? Yang saya pahami menggabungkan mazhab ini begini. Cara wuduknya tadi Syafi'i, ambilnya air sikit. Pas dia sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara wuduknya Syafi'i, tapi fatihahnya Hambali, karena bismillahnya sir, sah, karena tidak saling membatalkan. Yang tak boleh itu saling membatalkan. Kalau tak paham mukoronah perbandingan mazhab, jangan campur mazhab. Apakah wanita yang haid tak boleh keramas? Ada yang membatalkan, mengatakan apabila rambut wanita yang sedang haid itu rontok, dikumpulkan lalu suci. Perempuan-perempuan di tempat kampung saya, termasuk keluarga-keluarga saya, itu rambut kalau gugur digulung, kuku pun disimpan, nanti waktu mandi dibawa. Maka waktu saya ingat di Mesir, jumpa sama ketua lembaga fatwa Al-Azhar, lembaga riset Al-Azhar, namanya Majma' Al-Buhuth Riset Al-Azhar, Academic Al-Azhar, Academic Research, Majma' Al-Buhuth Al-Azhar. namanya Syekh Said Askar. Jumpa di jalan, tak sengaja nampak, Said Askar. Menjumpai ulama di Mesir itu mudah, tak terlalu banyak protokoler. Jumpa, saya salam tangannya, assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam. Fi su'al ya Syekh, di jalan. Fi muskilah ya abni, no problem. Apa dia? Fi baladi, di negeri saya, iza kanat hunaka imra'atun saqatat sya'ruha. Kalau ada perempuan yang gugur rambutnya, wahia haid, waktu dia sedang haid, fahamilaha ilal ghusl, dibawanya nanti waktu mandi. Senyum Syekh Said Askar. Apa kata dia? Nakku, ya benih, wahai anakku, kalau rambut itu gugur, maka dia macam sampah, biarkan aja. Yang dianjurkan itu jangan memotong secara sengaja saat sedang haid. 7 hari itu, sebelum masa haid itulah dia potong kuku. Tapi kalau kukunya patah, biarkan saja, kata dia. Tak perlu dibawa nanti mandi, karena dia macam sampah. Dibacakannya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kita lebih daripada itu. Itu langsung saya tanya langsung ke Syekh Said Askar. Ayah saya umurnya sudah 53 tahun, tapi jarang sholat berjamaah ke masjid. Kalau ayah sholat berjamaah di rumah, apakah boleh Pak Ustaz? Maksudnya anak-anak dan istrinya. Apakah tetap 27 derajat? Kalau ayah itu sehat wal afiat, tak sakit pinggang, tak sakit kaki, tak sakit apapun, maka dia tetap ke masjid. Tidak ada Nabi sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di rumah, tak ada. Nabi sholat di rumah itu tahajud malam, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat. Bagus sholat di rumah. Adapun sholat tetap di masjid, maka bapak tetap di masjid. Layan tahiyanna, jangan lagi mereka sholat di rumah. Kalau mereka tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kami di rumah punya peliharaan ayam kampung, beberapa ekor mati. Pertanyaannya, apakah boleh makan daging ayam yang sedang sakit? Ayam yang sedang sakit, selama sempat dia dipotong, matinya karena dipotong itu sah. Udah mulai matanya sayu, udah berkeruh dia sudah. Potonglah, bismillah. Potong, boleh. Ustaz, suara tergesa-gesa nih. Ustaz Somad, Ustaz, iya betul. Betul nih Ustaz, betul. Ini Ustaz ada kambing ditabrak bis tadi Pak Ustaz. Boleh kami potong? Saya bilang, potonglah. Setelah dipotong, selesai ditutupnya. Baru saya ingat, kambing siapa? Lupa saya bertanya. Tak bisa saya telpon balik. Itu berdosa saya, entah kambing siapa. Tapi saya husnuzon, itu kambing dia. Selama sempat kita potong, kumannya sudah keluar dengan habisnya darah, karena semua bakteri ada dalam darah. Maka kata ulama, andai med ko, med daging, med gila, ko sapi, med ko sapi gilo, andai dipotong menurut cara Islam, potong bersih, keluar darahnya, dicuci bersih berkali-kali sampai tak ada darah menggumpal, dimasak 100% 100 derajat Celsius, pasti tak akan ada. Kenapa mereka bisa sakit? Darah tak keluar. Setelah darah tak keluar, daging sapi dipotong-potong, diletakkan di atas api, kejap-kejap saja, masukkan ke roti, makan hamburger, mati, sakit. Bolehkah kita menjauhi orang yang akhlaknya buruk? Kalau orang itu buruk, kita perbaiki. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu tengok ada orang buruk, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Kamu kenapa begini? Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, jangan ikut dia. Kalau mau menjauhi dia, berarti selemah-lemah iman. Wa zalika adhaful iman. Aku bukan menjauhimu karena aku benci, tapi karena aku tak sanggup memperbaikimu. Nanti kalau kau sudah berubah baik, kita lanjutkan lagi. Tapi putus sama sekali tak boleh. Berjarak boleh. Apakah kredit di lembaga finance macam Adira prioritas itu ada ribanya? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Ingat rumus itu. Buka www.somadmorocco.blogspot. Kalau mau cepat dapat linknya, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, langsung dapat tulisannya. Share, bagi ke kawan-kawan, Twitter, BBM, WhatsApp. Apakah saya salah Ustaz tidak sholat berjamaah di musola komplek perumahan saya? Salah. Imamnya tak betul, musyawarah, angkat imam baru. Kotor, bersihkan. Mana lebih penting solat berjamaah dengan imam yang demikian? Ah, kan? Betul? Demikian. Apa silaturahim dengan jamaah yang lain? Musyawarah, duduk bersama. Ini imam kita ini mau kita apakan? Tetap saya solat dengan imam yang demikian dan di rumah saya ulangi solat lagi. Apakah boleh seperti itu, Pak Ustaz? Maka solat, kalau imammu itu fasik, fasiknya untuk dia, kamu tetap dapat pahala solat jamaahmu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in di kota Basrah, Irak. Solat Jumat kemarin saya masbuk tinggal satu rakaat, tidak mendengarkan khutbah Jumat. Bagaimana solat Jumat saya? Sah, tapi jangan diulang lagi. Apakah saya santi dengan solat zuhur? Tidak. Kamis tanggal 15 Maret saya katakan solat maghrib dua kali. Karena setelah solat maghrib saya perhatikan imamnya melaksanakan solat sunat ba'da maghrib. Pada bangkit dari sujud ke rakaat kedua langsung berdiri, tidak ada duduk sejenak. Duduk sejenak itu hukumnya sunat. Namanya jilsatul istirahah. Duduk. Allahu Akbar. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa yang saya kerjakan solat maghrib pertama sah? Solat pertama sah. Kalau solat sekali lagi, solat mencari fadilah, cari pahala. Boleh. Apa dalilnya? Mu'az bin Jabal solat dua kali. Pertama solat sama Nabi, yang kedua solat dengan orang kampung dia. Itu dalil boleh solat dua kali. Di komplek perumahan saya juga begitu imamnya Ustaz. Dari sujud kedua mau kedua, langsung berdiri. Tidak pakai jilsatul istirahah. Jilsatul istirahah hukumnya sunat, tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Bagaimana kita bersikap terhadap ibu kandung yang telah mengkhianati keluarga, berselingkuh dan melakukan perbuatan maksiat, sedangkan ayah adalah ayah tiri? Apa yang harus kita lakukan? Maka dudukkanlah bersama, disuruh dia bertobat nasuha, suruh mandi, mandi tobat, memperbaiki kesalahannya. Jangan dibiarkan dia larut dalam dosa, karena kalau dia dibenci, khawatir sekarang malah apa macam dia tengok, nanti dia jadi murtad, na'uzubillah. Selamatkan. Kalau kita tengok saudara kita akan tenggelam, kita tarik. Kalau kita tengok akan ditabrak mobil, kita tarik. Kenapa dia kita biarkan tenggelam? Ibu kita, jangan dibenci. Nanti ditarik oleh kristenisasi, jadi Kristen pula dia. Apakah ketika kita membahas tentang amalan kepada keluarga kandung seperti ayah ibu, terdapat terkandung riya, unsur riya, Pak Ustaz? Tengok dulu bunyi kalimatnya apa. Kalau bunyinya menceritakan amal-amalnya, namanya sum'ah. Diambil dari kata sama, memperdengar-dengarkan ibadah. Maka jangan memperdengarkan, namanya sama. Kalau mau menonton-tontonkan, namanya riya. Memperdengarkan, sum'ah. Mempertontonkan, riya. Tak boleh. Alhamdulillah, istri saya hamil 6 bulan. Alhamdulillah, barakallahu laka. Allah memberikan berkah pada engkau dan anakmu, insyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jika rezeki saya ada, nanti setelah lahirnya, saya akan mengakikahkannya. Saya mohon Ustaz berkenan untuk hadir. Undangan. Insya Allah panjang umur, badan sehat, dan sampai sekarang saya belum pernah naik darah tinggi gara-gara kambing lagi. Kertas terakhir. Boleh tidak wanita menampilkan foto selfie? Kalau tak boleh, jika wanita menampilkan foto bersama suami bagaimana? Jangan meletakkan foto perempuan, dirinya atau orang lain ke Twitter, Facebook, BBM, medsos, sosmed. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi orang banyak. Tak semua orang baik. Sekarang ada macam-macam cara untuk berbuat dosa. Sekarang dia gadis, nanti menikah. Bayangkan foto bini kita disimpan orang di laptop, di HP, dia robah-robah macam-macam. Na'uzubillah itu. Maka jagalah anak-anak gadis kita, jaga. Anak kita ingatkan. Apakah berlaku dengan laki-laki untuk foto selfie, Pak Ustaz? Apa tujuan foto itu dipajang? Alah, Ustaz Somad tu pandai aja di foto dia berserak-serak di internet. Kami 20 orang pergi ke Talang Mamak. Dari PLN, dari Bas Dumai, dari Basnas Provinsi. Apa pesan saya waktu di jalan? Ambil foto banyak-banyak, upload ke medsos. Kenapa itu Ustaz katakan? Karena dana itu banyak turun dari masyarakat, karena masyarakat menengok gambar. Tentu hati mereka lunak. 1000 kata tak dapat menceritakan kampung Talang Mamak, tapi satu foto bisa mewakili. Oleh sebab itu waktu gotong royong, waktu macam-macam banyak. Waktu jamaah sedang gotong royong, mereka panggil saya, Ustaz, Ustaz, Ustaz, tolong pegang angkong nih Pak Ustaz. Saya megang aja tuh, tak ada ngangkat. Nah, putulah. Dah selesai. Karena itu, akhir-akhir kalau bapak ada anak yatim, ada ini, minta bantuan, bantuan segala macam. Nah, ini, tapi jangan mengekspos aurat, jangan segala macam. Nah, ini, foto bisa mewakili cerita bagaimana keadaan di tempat yang sulit, tapi menjadi riak, menjadi sum'ah, na'uzubillah. Kita jaga senantiasa husnuzon kepada Allah, kepada manusia. Alhazihinniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan. Illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit menjadi mudah. Fasahil lana umurana wa umura ikhwanina, mudahkanlah segala urusan saudara kami ya Allah. Yang sedang hamil istrinya akan melahirkan anak, mudahkan urusan kelahirannya ya Allah. Allahumma ja'alhu waladan salihah, jadikan mereka anak-anak yang saleh. Rabbana hablana minas salihin, berikan kepada kami anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan mereka menjadi penenang hati dan penyejuk mata. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa taqabbal du'ana, terima doa kami, innaka antat tawwabur rahim, Engkau Maha penerima taubat, Maha kasih dan sayang ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib kami, cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.